Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sandawa Rahimani wa Rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari buku Sifat Al-Mar'ah Al-Muslimah Fidu'il Kitab Basunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masih di pembahasan, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah rajin bertanya tentang hal-hal seputar masalah agama yang diperlukan dan dibutuhkan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan tambahan untuk tambahan keterangan untuk hadis ke-40 dan 41, yaitu tentang Asma binti Abu Bakar dan ibunya. Nah, tentang nama ibunya Asma, maka dihayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Dawud At-Tayalisi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, Qadimat Qutailah bintu Abdul Uzza ibn Sa'ad, yang merupakan bagian dari Bani Malik ibn Hisal. Ya, jadi ibunya Asma itu namanya Qutailah. Ya, namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Ya, Qutailah ini datang menemui anak perempuannya, Asma binti Abi Bakar. Dan ini kejadian fil hudnah, ketika terjadi gencatan senjata dan perdamaian antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti pasca Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Wa kana Abu Bakrin talaqaha fil jahiliyah. Qutailah ini adalah istrinya Abu Bakar dan telah lama dicerai. Ya, dicerai sejak masa jahiliyah, sebelum datangnya masa Islam. Ya, dan Asma ini kemudian di bawah ikut bapaknya, di bawah asuhan Abu Bakrin. Dia datang ke rumah Asma di Madinah, datang dari Mekah ke Madinah bihadaya, dengan membawa sejumlah hadiah zabib, yaitu kismis dan minyak samin, wa qaradin, dan anting-anting. Maka Asma enggan untuk menerima hadiah dari ibunya dan berat hati untuk mempersilakan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Wa arsalat ila Aisyata, kemudian Asma mengirim orang kepada Aisyah. Orang tersebut membawa pesan, tolong tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawaban Rasul, persilahkan dia ibumu untuk masuk ke dalam rumahmu. Ya, kemudian berkenaan dengan hadis ini, maka di sini dalam riwayat Muslim, Asma bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sunya ibuku tiba ke tempatku. Ya, dalam salah satu riwayat Bukhari itu ada tambahan keterangan, ma'a ibniha, dia datangnya tidak sendirian dan bersama anak laki-lakinya. Nah, kemudian tentang waya rahibaton, dan ibuku itu datang dalam keadaan rahibaton, sebagaimana dikutip di sini di Sifatul Mar'ah Muslimah, waya rahibaton. Nah, apa yang dimaksud dengan rahibaton? Ada sejumlah penjelasan ulama hadis tentang makna rahibatun di sini. Menurut jumhur ulama hadis, yang dimaksud dengan rahibatun ini adalah wal makna annaha qadimat talibatan fi biri ibnatiha laha khaifatan min raddiha iyaha khaibatan. Dia rahibah di sini artinya menginginkan. Maksudnya sang ibu itu datang dalam rangka mencari bakti anak perempuannya dan khawatir kalau ditolak, sehingga kembali dalam keadaan tangan kosong. Hakadha fasaru al-jumhur, ini makna hadis ini menurut jumhur ulama hadis. Rahibatun artinya menginginkan melihat dan mendapatkan bakti Asma. Namun ada makna yang lain. Banaqala al-mustaghfiri anna ba'dahum awwalahu faqal, sebagian memaknainya dengan wahya rahibatun fil islami, dan dia berminat untuk masuk Islam. Namun tafsiran ini ditolak oleh, diingkar oleh sebagian ulama dengan mengatakan tidak terdapat dalam satu riwayat yang menunjukkan kalau dia masuk Islam. Demikian juga tidak ditolak dengan mengatakan seandainya maknanya itu adalah ingin masuk Islam, maka Asma tidak perlu minta izin pada Rasul untuk mempersilahkan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Meskipun seandainya kita maknai dengan dia berminat untuk masuk Islam, yang namanya minat masuk Islam itu tidak mengharuskan realita dia betul-betul masuk Islam. Ada makna yang ketiga tentang rahibatun. Waqil maknahu rahibatun andini atau rahibatun fil qurbi minni wa mujawarati wa tawaddudi ilayya. Ada yang memberikan makna dengan mengatakan rahibatun andini, dia benci terhadap agamaku yaitu Islam. Atau rahibatun fi, menginginkan untuk bisa dekat denganku dan dekat-dekat denganku dan mengambil simpati hatiku. Alasannya karena sang ibu ini datang ke tempat Asma dengan membawa hadiah. Dan membawa sejumlah hadiah. Dan dia menginginkan untuk mendapatkan, nanti pulang mendapatkan balasan. Karena datang telah membawa ini dan itu, maka dia berharap agar Asma nanti ketika dia pamitan akan membawain ini dan itu. Ya, maka ada yang memaknai rahibatun di sini dengan benci terhadap Islam. Ya, dia benci dengan dalam Islam, namun dia menginginkan supaya bisa dekat dan mengambil hatiku. Ya, mengambil hatiku. Ada lagi penjelasan ini. Penjelasan yang disampaikan oleh At-Tibi. At-Tibi mengatakan kesimpulannya, kata-kata rahibatun jika tanpa keterangan tambahan yang lain, ya cuma rahibatun begitu saja, maka maknanya adalah rahibatun fil Islam la ghaira, ingin masuk Islam tidak dan bukan keinginan-keinginan yang lain. Dan ingin masuk Islam itu tidak ada hubungannya dan tidak mengharuskan betul-betul masuk Islam. Namun wa idza qurinat biqauliha, namun ketika digandeng dengan kata-kata musyrikatun, dan ibuku itu wanita musyrikah, atau di Fal murad rahibatun fisillati. Maka yang dimaksudkan adalah ingin menjalin hubungan baik denganku. Dan di hadis yang ke-41 di buku Sifat Marah Muslimah, di sana ditegaskan wahiyya musyrikatun fi ahdi Rasulillah. Ya, jika demikian maka makna yang pas adalah tadi kata At-Tibi adalah ingin menjalin hubungan baik denganku. Nah, maka kemudian afa asiluha, maka Asma bertanya kepada Nabi, apakah aku berbuat baik kepadanya, yaitu uhsinu ilaiha bi'i'ta'i ma talabat minal mali. Apakah aku berbuat baik kepadanya dengan memberikan harta yang dia minta? Maka Nabi mengatakan, na'am, iya. Artinya, na'am sili ummaki, ya sambunglah hubungan baik dengan ibumu. Kemudian dalam riwayat dari Ibnu Uyainah disampaikan, lantas Allah kemudian menurunkan firman-Nya di surat Al-Mumtahanah, bahasanya Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi. Ya, pelajaran yang bisa yang terkandung dalam hadis Asma, kisah Asma dengan ibunya adalah hadis ini dalil bolehnya menjalin hubungan baik dengan kerabat yang musyrik. Al-Khattabi Asy-Syafi'i mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kerabat yang masih kafir itu bisa kita jalin hubungan baik dengannya dengan harta atau semacam itu, sebagaimana manakala kerabat itu adalah seorang muslim. Maka membangun hubungan baik dengannya diperbolehkan dengan harta, sebagaimana dalam kisah Asma, karena ini intinya adalah mbak ibunya ini ingin dapat balasan berupa harta. Kemudian pelajaran yang lain, ayat ini jadikan dalil bagi ulama yang berpandangan wajib menafkahi bapak dan orang tua meskipun beda agama. Sebagian ulama berpendapat anak itu wajib menafkahi orang tuanya kalau seagama, kalau beda agama tidak wajib. Nah, hadis ini jadikan dalil bahasanya anak itu tetap wajib menafkahi orang tuanya yang sudah tidak bekerja dan sudah tidak mampu bekerja meskipun orang tuanya itu beda agama dengannya. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala, وَصَحِبْهُمَّ فِي دُّنْيَا مَعْرُوفَ, dan bergaulah kedua orang tuamu yang masih kafir itu di dunia dengan pergaulan yang baik, dan bukalah pergaulan baik orang tua yang non-muslim tadi kelaparan, anaknya berkecukupan dan tidak peduli sedikit pun pada orang tuanya. Maka kesimpulannya pendapat yang kuat, anak tetap wajib menafkahi orang tuanya yang memang butuh bantuan nafkah dari anak meskipun orang tuanya itu berbeda agama dengan si anak. Kemudian di sini dalil bolehnya perjanjian damai dengan orang kafir, lantas kemudian membangun hubungan dan interaksi di masa damai tersebut dengan safar, berkunjung ke kerabat dan yang lain. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah menunjukkan keutamaan Asma radhiallahu anha, di mana beliau adalah seorang yang teliti dan perhatian dengan masalah agama. Ini bagaimanakah sikap yang benar dalam bertindak yang benar, tidak diputuskan sendiri namun konsultasi, minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sisi ini maka dijelaskan, maka dimasukkanlah hadis ini di bab yang sedang kita bahas, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah orang yang perhatian dengan agamanya, rajin dan semangat bertanya, rajin dan semangat bertanya tentang hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan masalah agama. Ya, tadi ibunya Asma adalah Qutailah binti Abdul Uzza Al-Qurasyiyah, wanita Quraisy. Kemudian wakhtalafal ulama fi annaha aslamat an matat ala kufriha. Dan tentang Qutailah ini ulama berselisih pendapat, apakah pada akhirnya dia masuk Islam ataukah meninggal dalam keadaan kafir. Wal aktsarun ala mautiha musyrikatan. Mayoritas para ulama mengatakan bahasanya Qutailah ibunya Asma ini meninggal sebagai wanita musyrikah. Qalahun Nawawi, demikian penjelasan Imam Nawawi. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-43. Itu dari Ummu Salamah Hindun. Qalat ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, yang nama aslinya adalah Hindun. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lantas mengatakan, ya Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zaujuha, sunya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya. Waqad ishtaqat aynaha, dan matanya sakit. Bolehkah saya mencelainya untuk yang salah satu fungsinya untuk obat sakit matanya? Di sini dengan redaksi afanukhiluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak boleh. Demikian Nabi katakan dua kali atau tiga kali. Kullu dalika, itu semua Nabi jawab dengan tidak boleh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wanita tersebut tetap bersabar, tidak berdandan, karena ini adalah masa berkabung sekaligus masa iddah, yang itu cuma sebentar, 4 bulan 10 hari saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama hiya arba'atu asrun wa asrun, itu tidak lama, tidak boleh bercelak dengan yang lain, cuma 4 bulan 10 hari. Dan itu pakai hitungan masa hijriah dan bukan masehi. Lain halnya dengan, dan itulah hukum hukum yang terakhir, sebelumnya masa iddah seorang wanita bahkan di ini adalah 1 tahun. Maka ini cuma 4 bulan, itu tergolong sebentar. Waqad kanat ihdakunna fil jahiliyah, dan sungguh seorang wanita di masa jahiliyah itu tarmil ba'arati, melemparkan tai unta sebagai tanda berakhirnya masa idahnya, ala ra'sil hauli, setelah genap 1 tahun. Muttafaqan alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, tentang maksud dari melempar ba'arah, melempar tai tai unta, maka akan saya jelaskan dengan hadis ini dengan membacakan penjelasannya di Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam, karena ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Atau sebelumnya, tentang penanya, siapa yang bertanya, datanglah seorang perempuan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini namanya adalah Atikah. Atikah binti Nu'aim. Ini saudara perempuan dari Abdullah bin Nu'aim Al-Adawi. Yang Atikah ini adalah istri dari Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian tentang cara baca sebagian redaksi hadis tadi, kalau yang tadi yang kita baca istakat aynaha. Tentang istakat aynaha ini ada di Al-I'lam fi Fawaid Umdatul Ahkam dikatakan, untuk ain itu ya juzu raf'uha alal fa'iliyah. Ya, boleh ainnya itu dibaca marfu', sehingga istakat ainuha. Yang jika demikian cara bacanya istakat ainuha, maka maknanya adalah ala antakunal ainu hiya al mustaqiyah, artinya mata itulah yang sakit. Dan cara baca inilah yang satu-satunya disebutkan oleh Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim cuma menyebutkan satu cara baca, yaitu istakat ainuha. Namun di sini di Al-I'lam bi Fawaid Umdatul Ahkam dikatakan boleh juga nasbuhu, boleh juga dibaca nasab istakat ainaha, sebagaimana yang ada di cetakan yang tadi kita baca. Ala ayyakuna fi ashtakat dhamirul fa'ili. Ya, kalau demikian maka dalam kata istakat itu ada dhamir yang jadi fa'ilnya, dan dhamirnya itu adalah ibnatul mar'ati, anak si perempuan itu. Ya, bolehnya baca dibaca dengan nasab ini adalah penjelasan Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid. Maka ada dua versi cara baca, istakat ainuha, boleh juga istakat ainaha. Dan mana yang lebih rajih, yang lebih kuat dari dua kemungkinan cara baca tadi? Kalau di sini di Al-Ilam bi Fawaid Umdatul Ahkam merajihkan cara baca marfu'. Walakin yurajjahu al-awwal, akan tetapi dikuatkanlah cara baca yang pertama, yaitu istakat ainuha atau yurajjahu al-awwala riwayat muslimin. Namun salah satu riwayat muslim menunjukkan bahasa yang lebih tepat istakat ainuha. Kenapa? Karena dalam salah satu riwayat muslim terdapat kalimat istakat ainaha dengan bentuk muthanna. Ya, berarti pakai riwayat yang lain maka ditegaskan yang sakit adalah ainaha, dua matanya. Kemudian tadi redaksi yang kita baca di cetakan tadi afanukhiluha, haknya di kasrah. Jadi di sini al-i'lam bi fawaid umdatul ahkam disampaikan bahasanya cara bacanya bukan haknya tidak di kasrah. Wa qauluhu itu wa huwa bidhammil ha. Yang benar haknya dibaca dhammah. Jadi afa naqhuluha. Afanak huluha. Wawa bidhammil haknya di dhamma. Wawa mimma ja'a madmuman wa in kana ainuhu harfa halqin. Maka kata-kata kahala ini adalah di antara yang unik, yaitu haknya dibaca dhamma meskipun padahal ain fi'ilnya adalah huruf tenggorokan. Nah, kemudian Nabi mengatakan itu cuma 4 bulan 10 hari. Tolong bersabar. Untuk kemudian menjalin masa iddah dan masa berkabung sehingga tidak boleh berdandan, di antaranya tidak boleh bercelak meskipun alasannya alasan pengobatan. Maka kalimat ini maknanya adalah menegaskan sedikitnya waktu dan mudahnya bersabar untuk menghindari hal-hal yang terlarang selama masa iddah. Yaitu bercelak di masa iddah, setelah dulunya disampaikan bahwa masa iddah itu 1 tahun lamanya. Dan tadi disampaikan adalah dulu wanita di masa jahiliyah menjalin masa iddah itu selama 1 tahun, yang diakhiri 1 tahun itu berakhir dengan melemparkan kotoran unta. Nah, kalau di Umdatul Ahkam ada lanjutannya. Kalau di redaksi di Umdatul Ahkam ada lanjutannya. Faqalat Zainab, kemudian Zainab salah satu perawi menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan melempar kotoran unta setelah genap satu tahun. Karena tilmar'atu idatu fi anha zawjuha takhalat hafshan, hafshan. Maka adalah wanita di masa jeliah jika suaminya meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam hafiz, yaitu rumah kecil. Maka wanita di masa jeliah ketetapannya ada aturan main, jika wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan pindah, ya, pindah ke belakang. Ada satu rumah kecil atau ruangan kecil yang dibuat memang diperuntukkan untuk dirinya. Wala bisat sara thiyabiha. Kemudian yang boleh dipakai adalah pakaian yang paling jelek yang dia miliki, dan itu dipakai, bayangkan, selama setahun. Walam tamu satiban wala syai'an, dan selama rentang waktu satu tahun itu tidak boleh kena parfum atau apapun, mandi dan yang lain tidak boleh selama satu tahun. Hatta tamura alaiha sanatun, sampai menjalani masa iddah selama satu tahun. Dan tentu gimana baunya, ya tidak karuan. Satu tahun tidak boleh nyentuh air, tidak boleh mandi dan sebagainya. Ya, kemudian sumatu'ta bidabatin, setelah genap satu tahun maka akan didatangkanlah hewan, boleh jadi keledai, kambing ataukah burung. Fataftaddu bihi, lantas setelah genap satu tahun tersebut dia akan membersihkan dirinya, menggosok-gosokkan hewan tadi pada badannya setelah bau selama satu tahun. Maka dia kemudian proses setelah genap satu tahun didatangkanlah hewan, burung, kambing atau keledai, dan dia kosok-kosokkan badannya yang bau tidak karuan ke hewan tersebut. Faqalla ma taftaddu bi syai'in ila mata. Dan ketika dia gosok-gosokkan badannya, wanita yang tidak kemudian perhatian dengan yang kotor ini, tidaklah dia gosok-gosokkannya dengan satu hewan tertentu, burung atau keledai atau kambing, ila mata, kecuali hewannya mati karena baunya yang tidak karuan. Karena baunya yang tidak karuan, kambing itu mati. Kayak apa baunya? Ya, sering kali kambingnya mati, jarang-jarang tidak mati. Summa takhuju, nah setelah ritual itu kemudian keluar, dia keluar dari rumah kecil di belakang tadi. Fatu tobak rotan, maka kemudian diberikan kepadanya kotoran unta. Fatar mibiha, dan dia lemparkan kotoran itu sebagai tanda sudah selesainya masa idahnya. Sumatoraji'u ba'du, kemudian setelah itu dia merdeka. Masya'at min tibin au ghairihi, dia bisa memakai parfum dan yang lain. Nah, kenapa ada ritual melempar tai unta? Tentunya tai unta yang kering ya, yang bisa dilempar. Kalau basah ya tidak bisa. Nah, ini kenapa di masa jeliah ada ritual melempar tai unta setelah selesainya masa iddah? Ya, ada dua pemaknaan. Ada ya dua penjelasan. Yang pertama mengatakan bi annahu isharatun ilal iddah, ini adalah isyarat tentang masa iddah. Fa innaha, maka wanita tersebut melempar telah melempar masaidahnya karena masaidahnya telah selesai sebagaimana dia melempar tai unta tersebut. Jadi ini untuk pertanda saja kalau itu selesai. Maka masaidah telah dilemparkan sebagaimana ditandai dengan pelemparan tai unta. Kemudian yang kedua, ini mengisyaratkan bahasanya apa yang dia lakukan, masuk ke dalam ruangan kecil jelek di belakang rumah dan pakai pakaian yang kotor dan bersabar dalam keadaan demikian, tidak mengharumkan badannya, itu adalah hayinun, itu adalah satu hal yang sepele dibandingkan dengan penunaian terhadap hak suami. Sebagaimana sepelenya tindakan melempar tai unta. Maka kalau pakai penjelasan yang kedua ini, melempar tai unta ini bukan, itu ada makna filosofisnya. Itu ada makna filosofisnya, mengatakan semua apa yang dilakukan selama satu tahun ini adalah remeh dibandingkan hak suami yang patut diperhatikan, sebagaimana remehnya perbuatan ini. Nah, gimana di masa jahiliyah ketika tadi melempar tai unta tadi, itu dilempar ke arah depan ataukah dilempar ke arah belakang? Wahal kana tarmiha amamaha au khalfaha? Apakah melemparnya ke depan ataukah melemparnya ke belakang? Riwayatani. Ada dua versi dalam masalah ini. Hakahuma al-Baji yang diceritakan oleh al-Baji. Maka ada yang mengatakan cara melemparnya adalah dengan di belakang, lempar ke belakang. Ke ruangan yang tadi dia pakai untuk tinggal di situ selama setahun. Ada yang mengatakan kalau melemparnya di depan. Lemparan di depan itu sebagaimana di dalam salah satu riwayat Imam Muslim. Yaitu di sana disebutkan faida maro kalbun, jika ada anjing lewat di depannya, marot bibak rotin, maka dia lempari pakai tai unta tadi. Kenapa tadi disampaikan setelah genap satu tahun didatangkanlah hewan yang dipakai untuk gosok-gosok badannya pertama kali sebelum boleh mandi dan yang lainnya, maka ada ritual, ada dua ritual. Itu didatangkanlah hewan untuk gosok-gosok badannya, kemudian yang kedua ngelempar tai unta. Ada dua ritual. Dan tadi disampaikan hewan yang dipakai untuk gosok-gosok badan wanita ini sering-seringnya mati setelah itu. Waqala ghairuhu, sebagian yang memberikan penjelasan, fatamutu likubhi rihiha wa qadaratiha. Kenapa hewan ini mati? Dia mati karena tidak tahan dengan bau perempuan ini dan kotornya badannya. Dan di antara demikian isi kurang lebih, namun fawaid hadis ini di Al-I'lam bi fawaid Umdatul Ahkam, yang pertama dihapusnya masaidah selama satu tahun. Maka di awal Islam masaidah itu satu tahun, dan itu melanjutkan budaya jahiliyah. Ya, karena budaya jahiliyah masa idah satu tahun, kemudian di awal-awal Islam itu masih dipakai. Setelah itu dihapus dan diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Wawa ijma', dan ini ijma', ijma' ulama, kalau masa idah ditinggal mati oleh suami adalah 4 bulan 10 hari. Wakana fi awal Islam, di awal Islam tajlisu al-mutawaffa anha zawjuha. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu duduk anteng fi baitihi, di rumah suaminya selama satu tahun. Dan keluarga suami tidak boleh mengusirnya, mengeluarkannya. Dan keluarga suami itulah yang menafkainya dari harta suaminya selama dia tidak keluar dari rumah. Jika wanita tersebut nekat keluar dari rumah tanpa alasan, maka ahli waris suaminya, keluarga suaminya boleh memutus nafkah untuknya. Ini yang dipraktekan di Islam, di awal Islam. Kalau di awal Islam, kalau yang tadi gambaran tadi itu di masa jahiliyah. Kalau di awal Islam cuma diambil satu tahunnya saja. Tidak ada dan apa, harus masuk ke rumah kecil, kandang ya, di belakang rumah. Ya. Ya, tidak harus demikian. Cuma duduk, berada tinggal di situ selama satu tahun, masalah nafkah, maka tak dinafkahi dari harta suaminya. Summa nusikha, kemudian dihapuslah kewajiban masa iddah satu tahun dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian hadis ini dalil terlarangnya bercelak bagi orang yang menjalani masa iddah dan masa berkabung. Dan ini terlarang bercelak secara mutlak meskipun alasannya untuk pengobatan. Untuk alasan pengobatan karena sakit mata saja tidak boleh, apalagi jika itu murni untuk kecantikan. Kemudian di sini di faedah yang lain, bolehnya wanita meminta fatwa dan mendengar perkataan seorang laki-laki yang memberikan fatwa kepadanya, atau dan seorang mufti mendengar perkataan wanita. Kemudian di sini takhfiful al-amal, meringankan amal kepada penanya dengan menyebutkan apa yang dibebankan, kesulitan yang dibebani atau yang terbebankan di masa jahiliyah. Maka di sini mufti bisa kemudian ketika amal yang disebutkan itu dirasa oleh penanya itu berat, maka di antara adab yang bagus, mufti menyebutkan hal-hal yang menunjukkan bahasanya itu satu hal yang ringan, dengan membuat perbandingan di masa jahiliyah atau yang lain. Itu hadis yang ke-43. Kemudian hadis yang ke-44. Dari Asma binti Abu Bakrin radallahu anha atau radallahu anhuma, Asma mengatakan ada seorang wanita datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sunya anak perempuanku itu arisan, itu jadi pengantin. Asobat hasbatun, kemudian dia terkena penyakit hasbah yang ini menyebabkan tamaroka sya'ruha, rontoklah semua rambut kepalanya. Padahal sudah akad nikah beberapa hari yang lewat, setelah akad nikah terkena sakit yang dampaknya rontoknya rambut kepala wanita tersebut. Dan di masa silam budayanya orang Arab, ya, di masa silam budayanya orang Arab adalah akad nikah tidak langsung kumpul, ada jeda. Ya, ada jeda antara akad nikah dengan waktu untuk dipertemukannya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ini habis akad nikah, ya, mungkin nanti jadwal untuk kumpul itu 2 minggu setelah itu atau 1 minggu setelah itu. Nah, habis akad malah sakit. Nah, sakitnya berdampak rontoknya rambut kepala si pengantin perempuan. Padahal ini hari untuk dipertemukan dengan pengantin laki-laki itu dekat. Nanti istrinya, suaminya kaget. Oh, istriku gundul plontok. Maka tentu ada hajat. Ada hajat untuk bikin rambut palsu atau menyambung rambut. Maka kemudian dia bertanya, afa asiluha, afa asiluhu, bolehkah aku sambung rambut-rambut sedikit yang masih tersisa dengan rambut yang lain sehingga ya, kelihatan rambutnya itu normal, sehingga suaminya tidak kaget gara-gara istrinya gundul. Ternyata hajat itu tidak Nabi jadikan sebagai udzur yang membolehkan untuk menyambung rambut. Nabi katakan, la'anallahu al-wasilata wal mustausilata. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, yaitu tukang salonnya. Baik tukang salonnya laki-laki ataupun perempuan, sama saja, tapi normalnya adalah perempuan sehingga disebut wasilah. Hasbah kalau di Kamus Al-Ma'ani didefinisikan dengan sakit yang mu'din, sakit menular yang timbul karena huma, haddah, demam tinggi. Yang demam tinggi tersebut memunculkan bisul-bisul yang kelihatan di sepanjang badan. Yang sakit ini diiringi dengan pilek dan batuk. Karena panas yang tinggi sampai-sampai rambut kepala rontok. Nah, kemudian demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang ke-45, tentu mahalu syahidnya adalah datang perempuan ini kepada Nabi untuk bertanya. Maka wanita Muslim adalah wanita yang semangat untuk bertanya sebelum melangkah dan berbuat. Dari Asma radallahu anha, beliau mengatakan, ada seorang perempuan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saya memiliki dorotan madu. Artinya suaminya poligami. Fahal alayya junahun, apakah saya berdosa? An atashabba'a min mali zauji bima lam yu'tini. Apakah aku dosa jika atashabba' aku menampak-nampakkan min mali zauji dari harta suamiku dengan sesuatu yang sebenarnya tidak dia berikan kepada aku. Maka wanita ini minta izin bertanya kepada Nabi, boleh tidak kalau dia membuat kesan di depan madunya, kalau suaminya ngasih ini dan itu, padahal tidak. Ya, boleh jadi ada benda ini dan itu di rumahnya, itu cuma suaminya naruh saja di situ, bukan dihadiahkan kepada si istri ini. Nah, nanti dia akan melakukan tindakan sedemikian rupa, kepada di depan madunya yang mengesankan seakan-akan benda-benda tersebut, harta itu pemberian suami untuk dirinya, padahal tidak. Dan ini cuma maka atasyabba itu bahasanya bahasa tindakan, bukan ucapan. Kalau ucapan itu tentu kadzib, yang itu jelas hukumnya. Namun yang namanya atasyabba itu adalah bahasa tindakan. Ya, kalau tindakan yang mengecoh, memberikan kesan wah, padahal tidak. Ya, datang pakai mobil, namun mobil rentaran, mobil rental. Namun dia enggak ngomong kalau itu mobil milik dia, enggak, kalau itu dusta. Cuma karena mau ngelamar seorang perempuan, rental mobil yang bagus. Dan bapak mertuanya, calon bapak mertuanya bilang, wah, mobilnya bagus ya, iya mak, alhamdulillah lah mobilnya, ya seperti ini gitu. Dia kan gak ada kalimat itu mobil saya, ya alhamdulillah mobilnya seperti ini. Maka lelaki ini atasyabba', apa ya atasyabba', menimbulkan kesan, membuat image. Maka bolehkah saya, kata wanita ini, membuat kesan dan image dari harta suamiku sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan oleh suamiku, cuma ingin bikin jengkel madunya saja. Persaingan di antara madu, dan cuma ingin bikin jengkel saja. Nah, boleh tidak? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh. Dengan Nabi katakan pertindakan tersebut mengandung unsur penipuan. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Seorang itu mengesankan kalau dia memiliki sesuatu padahal itu bukan miliknya, bukan sesuatu yang diberikan kepadanya. Maka orang yang membuat kesan semacam ini kala bisi saubai zurin. Seperti orang yang menutupi seluruh badannya dengan dua kain. Dua kain itu artinya satu setel penutup atasan dan bawahan. Kalau atasan dan bawahan itu berarti ya bisa terjemah bebasnya menutupi seluruh tubuhnya dengan kain kebohongan. Dijelaskan oleh Muslim. Maka berdasarkan hadis ini, tasyabbuk bimalam yu'ta itu satu hal yang terlarang. Dan pada dasarnya tasyabbuk bimalam yu'ta itu jika unsurnya tidak ada unsur yang lain kecuali atasyabuk bimalam yukta, hukumnya makruh. Jika tidak ada unsur yang lain. Murni cuma di situ bermasalah karena atasyabuk bimalam yukta, hukumnya makruh. Ya, oleh karena itu ini di antara alasan yang diajukan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasanya mengubah warna uban dengan warna hitam itu hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Ulama yang mengatakan hukumnya makruh, derajatnya tidak haram, alasannya adalah karena ini at-tasyabbuk bima lam yu'ta yang terjadi ketika seorang itu mengubah warna ubannya dengan warna hitam, yang terjadi adalah at-tasyabbuk bima lam yu'ta. Dan kaidahnya atasabuk bimalam yukta jika itu menghasilkan hukum makruh, kecuali jika ada unsur-unsur tambahan, ya, unsur-unsur yang lain. Dan jika tidak ada unsur yang lain maka hukumnya makruh saja. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalat ja'at imra'atun ila nabi, datang seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha dengan membawa satu anak laki-lakinya dan mengatakan, wa Rasulullah, dia sakit dan saya mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keselamatannya. Kenapa? Karena aku telah memakamkan tiga anak. Maka zahirnya wanita ini yang memakamkan, namun bisa juga kita maknai bahasanya yang dimaksud aku memakamkan adalah bukan berarti dia memakamkan, namun dia minta tolong atau tak tolong pada orang lain untuk memakamkan tiga anaknya sebelumnya. Maka wanita ini punya anak tiga, meninggal semua di waktu kecil, dan sekarang punya anak yang keempat dan dalam kondisi sakit. Maka dia khawatir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dengan mengatakan, sungguh engkau telah melindungi diri dengan hidharin, dengan benteng pelindung yang sangat kokoh, terlindung dari neraka. Diatkan oleh Muslim. Maka Nabi hibur berkenaan dengan apa yang telah terjadi tiga anaknya yang meninggal dunia di masa kecil. Yang jadi mahalu syahid, yang jadi sisi pendalian tentu perempuan ini datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Kemudian dari Asma radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seorang perempuan datang menghadap Nabi untuk bertanya. Ya, pertanyaannya, ara'aita, apa pendapatmu ihdana tentang salah satu kami yang kainnya terkena darah haid? bagaimanakah yang perlu dilakukan oleh wanita tersebut. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahutuhu, hendaklah dia gosok, summa takrusuhu, kemudian hendaklah dia bahasa Jawanya dia kucek-kucek, digosok namun pakai air. Bilma'i dengan air, summa tantahuhu, kemudian adalah dia guyur dengan air. Fatusalli fihi, setelah itu boleh dia sholat dengan menggunakan kain tersebut. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka Nabi sampaikan kain yang terkena darah haid itu perlu mendapatkan 3 proses. Yang pertama adalah al-hattu. Dan al-hattu itu satu hal yang diperlukan, yang tadi kita terjemahkan dengan gosok-gosok, itu satu hal yang diperlukan jika darah haid tersebut telah mengering. Maka itu gosok-gosok dalam artian darahnya itu darah yang sudah kering. Sehingga al-hattu itu dekat kalau diterjemahkan dengan dikerik-kerik. Maka ini darah nempel di kain dan dia sudah mengering, ya, maka yang pertama kali adalah dikerik, digosok-gosok, ya. Digosok-gosok, namun untuk darah yang sudah mengering, apa itu? Berarti ya, ya kurang lebih dikerik-kerik. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya, dalam membersihkan najis, darah haid atau najis yang lain, wajib menghilangkan benda najisnya sebelum proses pembersihan. Sebelum proses pembersihan. Ini misalnya ada kain terkena misalnya kotoran, ya maka kotorannya dibersihkan terlebih dahulu, baru dikucek-kucek, baru di proses pembersihan. Kemudian yang kedua adalah al-qarsu. Al-qarsu itu maknanya adalah ad-dalqu bi atrafil asabi. Adalah digosok-gosok pakai ujung jari. Baik dengan air ataukah dengan basah-basah menggunakan air liur atau semacam itu. Dan al-qarsu ini karena ingat al-qarsu itu berarti identik dengan digosok-gosok namun pakai ujung jari. Digosok-gosok namun pakai ujung jari itu al-qarsu. Dan gosok-gosok dengan ujung jari ini menunjukkan bahwasanya yang digosok-gosok tadi adalah sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Karena jika itu banyak, ya maka tidak bisa cuma ujung jari. Harus pakai rohatul yadi. Harus pakai seluruh telapak tangan. Maka kata-kata al-qarsu ini jadikan dalil sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya sedikitnya darah haid itu tidak dimaafkan. Kata-kata al-qarsu ini jadikan dalil ulama mengatakan bahasanya umumnya najis kalau sedikit dimaafkan, yang sangat sedikit itu dimaafkan, namun untuk najis darah haid itu tidak dimaafkan. Oleh karena itu ada al-qarsu, digosok-gosok kucek-kucek namun cuma pakai ujung jari. Kemudian an-nadahu, Yang dimaksud dengan an-nadahu itu adalah sebulma, guyuran air. Atau bahasa bebasnya semakna dengan al-ghusl, basuhan air. Maka kering, dikerik. Setelah dikerik, kemudian dikucek-kucek, digosok-gosok pakai ujung jari. Ini berarti kan darah yang sedikit. Setelah itu baru disiram air. Tadi dikucek-kucek dengan tangan yang apa, ujung jari yang basah. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Musa bin Abdullah ibn Yazid, dari seorang perempuan dari Bani Abdul Ashhal. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki jalan kalau mau pergi ke masjid yang jalan tersebut kotor. Ini menunjukkan kalau wanita itu pergi ke masjid di masa Nabi. Dan bolehnya wanita pergi ke masjid. Fakaifa naf'alu idza mutirna? Maka bagaimana yang kami lakukan jika kami kena hujan? Maka tentu jalan tadi yang sudah kotor menjadi kotor berair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah setelahnya ada jalan yang lebih bersih? Saya katakan, bala betul. Nabi katakan, yang bersih itu atau yang kotor itu hilang bihada dengan yang bersih. Hadza haditsun sahihun, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya mukbil mengatakan hadza haditsun sahihun. Penjelasannya, inala natarikan lil masjid muntina, artinya min muntina dari kata-kata natan, artinya datu najisatin, bernajis. Dalam bahasa Arab, tarik itu boleh disikapi mudzakar, boleh disikapi mu'anas. Tarikon muntinah boleh. Tarikon muntinatan. Ini berarti tariknya dianggap mu'anas. Kalau tarik mau dianggap mudzakar juga boleh. Berarti bunyinya, lana tarikon, inna lana tarikon muntinan. Ya, tidak ada yang salah. Boleh mudzakar, boleh mu'anas. Ai fihima, artinya padanya terdapat bekas bangkai dan najis. Mutirna bina majhul, arti idza ja'ana al-matar, bagaimana jika turun hujan? Maka Nabi katakan, alaysa ba'da, bukankah setelahnya, yaitu setelah jalan yang kotor tersebut terdapat jalan yang lebih bagus. Atyab artinya athhar, lebih bersih. Diambil dari kata-kata tahir. Fahadi bihadihi. Maka Nabi katakan, kotor atau kenajisan yang terjadi itu asalat tanajus bitilka, terjadilah tanajus, ketempelan najis bitilka dengan jalan tersebut, akan dibersihkan. Insihabuha, manakala dia diseret, ujung kain tersebut diseret pada tanah yang bersih. Kemudian ada kutipan perkataan Syekh Al-Ajal Waliullah Al-Muhaddis Al-Dahlawi di kitabnya Al-Musawi Sarah Al-Muwatta, ketika menjelaskan hadis Ummu Salamah. Beliau mengatakan, sesungguhnya in asoba adaila, jika ujung kain itu terkena najis yang ada di jalan, kemudian dia melewati tempat yang lain, wakhtalata bi, dan bercampur dengannya, bi makanin akh, di tempat yang lain, waktala tapi sehingga bercampur dengannya lumpur jalan, berubar dan debu tanah, otorab dan debunya, debu tempat tersebut. Air kemudian waya bisatin najis satu al mu'allaka, kemudian mengeringlah najis yang menempel di ujung kain. Fayatuhur azailu al munajas, maka ujung kain yang kena najis itu menjadi bersih. Bitanatu, manakala najis yang nempel itu mengering kemudian bertebaran, awil farok, atau karena kena gosok. Dan apa yang masih tersisa dan menempel, maka itu dimaafkan oleh syariat, disebabkan karena bersih, yang betul-betul bersih itu satu hal yang sempit dan menyusahkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.